saat dan pergi lagi. Di saat diriku terbiasa tuk sendiri, katakan padaku kau ingin tetap di sini. Tak hilang, tak ingin tinggalkan diriku lagi. Sulit bagiku menghindari terbawa rasa di hati.